Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab Al-Hilmu Wal-Ana, memasuki hadis ke-9. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhibhata وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. Diriwayatkan dari sahabat Abu Ya'la, nama lengkapnya Shaddad bin Aus, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, lakukanlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah dengan cara yang baik pula. وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. وَلِيُرِحْ دَبِيحَتَهُ, dan tetap menenangkan hewan sembelihannya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Hewan itu terbagi menjadi dua. Ada hewan yang dibolehkan, bahkan diperintahkan secara syariat untuk dibunuh. Di antaranya adalah hewan-hewan yang memiliki karakter mengganggu. Ada sebuah kaidah terkait dengan hal ini yang disebutkan oleh para ulama, ma adza taban qutila syar'an. Setiap binatang atau hewan yang memiliki karakter mengganggu dan membahayakan, maka boleh dibunuh secara syar'i. Contoh, tikus. Tikus boleh dibunuh, bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Contoh lain, kalajengking boleh dibunuh. Ular boleh dibunuh. Anjing yang buas boleh dibunuh. Setiap hewan atau binatang yang memiliki karakter mengganggu, maka boleh dibunuh secara syariat. Ya. Bagaimana dengan hewan atau binatang-binatang yang tidak memiliki karakter mengganggu, tetapi kadang-kadang sesekali suka mengganggu? Bolehkah dibunuh atau tidak? Contoh, semut. Semut tidak selamanya mengganggu, tapi kadang-kadang nyongcong, gigit, lagi diem, tiba-tiba hidung digigit sampai bentol. Lumayan sih, nambah rada panjang seetik hidung, tapi mengganggu, kita tersakiti, kaget. Boleh membunuhnya? Boleh. Boleh membunuhnya. Karena apa? Mengganggu. Ya. Jadi, intinya, hewan, binatang yang punya karakter mengganggu, boleh dibunuh. Demikian juga hewan-hewan yang tidak memiliki karakter mengganggu, tetapi kadang-kadang mengganggu. Maka pada saat mengganggu, boleh dibunuh. Lalat boleh dibunuh, Fayad. Lalur, lalatnya bahasa soreang nama. Boleh dibunuh, ya? Boleh dibunuh. Hah? Boleh, ya? Boleh. Boleh dibunuh, lalat. Nyamuk boleh dibunuh. Nyamuk. Boleh enggak dibunuh? Hah? Boleh. Ditanya, bukan disuruh ketawa. Boleh, ya? Dibunuh. Boleh dibunuh. Nyamuk boleh dibunuh. Lalat boleh dibunuh. Tapi ketika membunuh hewan atau binatang yang disebutkan tadi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan etika. Beliau SAW mengatakan, Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Allah telah menetapkan kebaikan dalam segala hal. Kalau kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Lakukan dengan cara yang baik. Niat membunuh tikus, pasang lem perekat. Tikus masuk ke situ, enggak langsung mati. Dia akan berontak, tapi dia tidak bisa kemana-mana. Tersiksa dia. Sampai sekian jam, baru keesokan harinya sudah enggak jeler. Mati. Tapi dia tidak langsung mati. Enggak boleh membunuh tikus dengan cara yang seperti ini. Atau pasang perangkap. Biar tikus masuk dalam perangkap itu. Tek, tikus masuk. Tersiksa dia. Sampai akhirnya mati. Gak boleh. Ya. Ini tidak masuk dalam kategori ihsan dalam membunuh. Ya. Kalau membunuh tikus dengan ditembak pakai senapan angin, boleh ya Pak Polisi ya? Boleh. Asal kena aja. Ya, asal kena, jeget, boleh. Karena biasanya langsung mati. Ya, itu tikus kalau ditembak pakai senapan angin, jeger, kena, bukannya terlempar jauh. Tikus itu kalau kena itu justru malah melambung ke atas. Der, melambung ke atas. Itu tandanya kena, baru kemudian jatuh, lihat, mati dia. Pernah nyoba nembak tikus pakai senapan angin? Belum ya? Coba sekali-kali. Tembak, begitu ditembak, ini si tikus justru malah melambung ke atas. Des, kena, malah ke atas. baru jatuh. Ya, boleh asal sekali tembak mati. Ya, pakai panah boleh enggak pakai panah? Tikus pakai panah udah latihan memanah nih. Mau diamalkan ilmunya. Begini terus baik di rumah hatinya. Setiap ada tikus lewat. Boleh enggak? Hah? Boleh. Asal kena sasaran. Ya, asal kena sasaran, betul-betul jitu nembaknya, des, langsung mati. Ya. Boleh. Yang enggak boleh itu ada unsur menyiksa sebelum menghilangkan jiwanya. Sebelum menghilangkan ruhnya, ya. Sebelum menghilangkan nyawanya. Kalau ada unsur menyiksa, maka tidak boleh. Ini tidak masuk dalam kategori ihsan dalam membunuh. Ya. Kalau mau membunuh, maka bunuhlah dengan cara ihsan. Ari tikus boleh dibunuh, hab. Cecak. Boleh. Apa dalilnya cecak boleh dibunuh? Enggak tahu. Cecak boleh dibunuh? Boleh? Apa dalilnya? Cecak boleh dibunuh enggak cecak? Hah? Boleh? Dalilnya? Enggak tahu dalilnya. Boleh enggak cecak dibunuh? Berapa kebaikan kata Nabi kalau membunuh cecak? 100 itu kalau sekali terbunuh. Kalau misalkan 2 kali? 50. Ya. Makanya kalau membunuh, bunuh dengan cara yang baik, sekali mati. Jangan pakai karet, cetak, cetok. Ya subhanallah, pakai karet. Dia enggak mati. Ya. Kalau Aisyah itu punya tongkat di rumahnya khusus buat apa? Buat bunuh cecak. Muncul, bunuh. Hari toke boleh dibunuh enggak, Haidar? Hah? Toke boleh. Kenapa? Karena toke cak-cak badag. Ya. Sebangsa cicak gitu. Kalau bahasa Arabnya samul abros. Ya, samul abros. Kalau cecak apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya cecak? Ya. Apa cecak bahasa Arabnya? Wazagun. Ya. Kalau toke samul abros. Ya, samul abros. Boleh dibunuh. Karena itu sebangsa cecak. Ya, cak-cak badag. Nah. Seperti kereta. Kereta itu kan bahasa Indonesia-nya kendaraan panjang ya. Nah, ya kalau toke berarti cak-cak badag. Cak-cak besar. Itu toke boleh dibunuh. Nah. Kalau laba-laba boleh dibunuh enggak? Laba-laba. Boleh dibunuh laba-laba? Laba-laba. Laba-laba boleh dibunuh enggak laba-laba? Jangan ya, enggak boleh. Sian. Tidak mengganggu juga secara karakter laba-laba mah. Binatang yang paling lemah. Ya, bahkan rumahnya pun ya, sebesar apapun rumahnya itu paling lemah. Nah. Jadi yang pertama, ya, hewan atau binatang yang boleh bahkan diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh. Yaitu yang memiliki karakter apa? Mengganggu. Ya. Yang memiliki karakter mengganggu. Kemudian yang kedua, hewan yang boleh bahkan diperintahkan untuk disembelih. Ini hewan apa? Hewan yang dagingnya boleh dimakan. Hewan atau binatang yang dagingnya boleh dimakan. Maka boleh disembelih, bahkan diperintahkan untuk disembelih. Ya. Daging kuda halal? Daging kuda halal? Halal ya, boleh. Daging kuda boleh. Kalau keledai, halal enggak keledai? Gimana? Kehati-hatian? Ah, mereka kudu hati-hati. Ari halal makan, we. Keledai halal? Ya. Halal gak keledai? yang halal itu, kalau keledai kan ada dua, ada keledai jinak, ada keledai liar. Yang halal keledai apa? Liar. Yang halal keledai liar. Kalau keledai jinak haram, tidak boleh dimakan. Ya. Nah. Nah, jadi kalau kita hendak membunuh, sekali lagi, maka Nabi SAW mengatakan fa ahsinu al qitlata, lakukan dengan cara yang baik, ya. Jangan mengandung unsur menyiksa terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Nah. Adapun hewan atau binatang yang memang dibolehkan untuk disembelih, yakni yang dagingnya boleh dimakan, maka Nabi juga memberikan arahan agar apa? Ahsinu adzibha. Lakukan sembelihan itu dengan cara yang baik. Di antaranya apa? Menajamkan pisau, alat, ya, yang kita gunakan untuk menyembelih, dan tetap menenangkan hewan sembelihannya. Ini masuk dalam kategori tenang, ya, at-ta'anni wal hilmu wal ana. Nah. Khana bidin rahimakumullah, selanjutnya masuk bab yang baru. Babun al-afwu wal i'radu 'anil jahilin. Bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Al-A'raf ayat 199, khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Beri maaf dan perintahkan kepada yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di Quran surat Al-Hijr ayat 85, fasfahis safha al-jamila. Beri maaf dengan maaf yang baik atau dengan cara yang baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di Quran surat An-Nur ayat yang ke-22, waliya'fu waliyasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Waliya'fu, hendaknya memberi maaf. Waliyasfahu, dan melapangkan dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian mau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kalian? Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Quran surat Ali Imran ayat 134, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang selalu memberi maaf atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu melakukan kebajikan. Selanjutnya Quran surat Asy-Syura ayat 43, qala Allah Ta'ala, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin 'azmil umur. Siapa yang sabar, ya, dan memohon ampun, memaafkan, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang paling baik. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun, kata Imam Nawawi, ayat-ayat yang terkait dengan bab ini, bab memaafkan, berpaling dari orang bodoh, banyak jumlahnya. Ma'lumatun, dan mudah untuk diketahui, ya, di dalam Al-Qur'an. Hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, qala an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana ashad min yaumi Uhud? Pernahkah engkau mengalami hari yang pedih selain hari Uhud, selain hari perang Uhud? Perang Uhud terjadi pada tahun ke berapa Hijriah? 3 Hijriah. Setahun sebelumnya meletus perang apa? Badar. Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Ya. Perang Uhud ini bisa dibilang sebagai balas dendam yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin ketika pada perang Badar mereka mengalami kekalahan. Maka mereka membalas ya kaum muslimin di perang Uhud setahun berikutnya. Ya. Dan qadarullah ma syaa fa'al. Kaum muslimin pada saat itu mengalami apa? Kekalahan, bahkan Nabi pun terluka. Sebenarnya bukan tidak punya kekuatan pasukan yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 50 pemanah jitu. 50 pemanah jitu, pemanah ahli bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak menuruti perintah Nabi. Saat mereka melihat dari atas gunung pasukan musyrikin kocar-kacir meninggalkan gonimahnya, maka mereka tidak sabar untuk turun mengambil apa? Gonimah. Pada akhirnya ketika mereka turun, kaum musyrikin yang naik ke bukit, ke gunung. Dan akhirnya kaum musyrikin yang menyerang kaum muslimin. Hingga terlukalah Nabi SAW. Ini hari perang Uhud adalah hari yang paling menyedihkan bagi Nabi SAW. Maka Aisyah bertanya kepada beliau SAW, pernahkah engkau mengalami hari yang pedih? Hari yang menyulitkan? Selain dari hari perang Uhud? Qala, maka Nabi SAW menjawab, laqad laqitu min qaumika. Sungguh, ya, sudah sangat sering aku mendapatkan gangguan dari kaummu. Wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawmal aqabah. Dan yang paling menyedihkannya, kata Nabi, yang paling menyedihkannya adalah peristiwa di hari Aqabah. Peristiwa di hari Aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibni abdi Yalil bin abdi Kulal, falam yujibni ila ma aradtu. Yaitu, ketika aku mengajak ibnu abdi Yalil bin Abdil Kulal agar dia masuk Islam, namun ternyata dia tidak memenuhi ajakanku. Ini yang bikin sedih Nabi SAW. Ya. Kesedihannya melebihi kesedihan-kesedihan yang lain. Nah. Ini hari yang paling menyakitkan Nabi SAW. Ketika beliau mengajak seseorang untuk masuk Islam, tetapi dia tidak memenuhi ajakannya. Qala fantalaqtu ana mahmumun ala wajhi. Kemudian kata Nabi SAW, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku pun pergi. Mahmumun ala wajhi. Dengan hati yang sedih. Ya, aku pergi dengan hati yang sedih. Falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib. Falam astafiq. Aku belum sadar dari peristiwa itu. Ya, belum sadar dari peristiwa itu. Illa wa ana biqarni tha'alib. Kecuali setelah aku ada di qarnu tha'alib. Ya, artinya Nabi SAW belum bisa melupakan kejadian itu. Kecuali setelah beliau sampai di sebuah tempat yang disebut dengan qarnu tha'alib. Beliau SAW adalah manusia biasa ya. Mengalami rasa sedih, kecewa. Ya. Sedih, kecewa. Kemudian ada rasa sakit dalam hati, sama seperti manusia biasa pada umumnya, seperti kita. Kalau kita mengajak seseorang, ya, misalnya untuk melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba dia menolaknya, pasti ada rasa kecewa, ya, pasti ada rasa kecewa, ada rasa sakit, ya, dalam hati. Apalagi orang itu orang yang terdekat dengan kita. Nabi SAW mengalami hal itu pada hari Aqabah saat beliau mengajak, ya. Saat beliau mengajak seseorang, Ibnu Abdi Yalil bin Kulal, agar dia masuk Islam, ternyata dia tidak memenuhi ajakan Nabi SAW. Nabi belum bisa melupakan peristiwa ini. Ya. belum bisa melupakan peristiwa ini kecuali pada saat beliau ada di sebuah tempat yang disebut dengan Qarnu Tsa'alib. Pada di tempat tersebut, ya, Nabi mengatakan farafa'tu ra'si, aku tengadahkan kepalaku ke atas. Fa idza ana bisahabatin qad adallatsni, tiba-tiba ada awan, tiba-tiba ada awan yang menaungiku. Fa nazartu fa idza fiha Jibril alaihi salam, aku perhatikan ternyata itu adalah Jibril alaihi salam, didatangi oleh Jibril. Jibril ingin menghiburnya, ya. Fanadani faqala, Jibril kemudian memanggilku. Kata Jibril, innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaika, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar ucapan yang disampaikan oleh kaummu kepadamu dan jawaban mereka terhadapmu. Wa qad ba'atha ilaika malakul jibal, ya, qad ba'atha ilaika malakal jibal, Allah kemudian mengutus kepadamu malaikat gunung, malaikat penjaga gunung. Ini namanya malakul jibal, ya, malaikat gunung, malaikat penjaga gunung. Lita'amurahu bima syi'ta fihim, agar engkau menyuruhnya sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanadani malakul jibal. Setelah itu malaikat gunung memanggilku. Fasallama alayya, ia mengucapkan salam kepadaku. Summa qala, kemudian katanya, ya Muhammad, hey Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Wa ana malakul jibal, aku ini malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrik, Allah telah mengutusku kepadamu agar engkau menyuruh aku sesuai dengan perintahmu. Fama syi'ta, silahkan, engkau mau perintahkan apa aku? In syi'ta atbaqtu alaihim al-akhbathain, kalau engkau mau, aku akan timpakan dua gunung ini kepada mereka, kepada kaummu yang membangkang, yang tidak mau menuruti ajakanmu. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdah la yushrik bihi syai'an. Jangan, kata Nabi, justru aku berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari keturunan-keturunannya orang-orang yang akan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, subhanallah. Nabi berbesar hati. Nabi memaafkan kaumnya. Nabi memaafkan kaumnya. Meskipun beliau merasa kecewa, meskipun beliau merasa sedih, meskipun hatinya sakit, tetapi beliau tetap apa? Memaafkan. Beliau tetap memaafkan. Sudah ditawari oleh malakul jibal, ditawari oleh malaikat gunung, kalau engkau mau wahai Muhammad, aku akan timpakan dua gunung besar ini kepada mereka, kepada siapa saja yang tidak mau mengikuti ajakanmu. Ditawari. Bahkan malaikat gunung itu sengaja diutus oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk menghadap kepada Nabi SAW dan menunggu perintah Nabi. Tapi beliau justru mengatakan, bal arju, aku berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari turunan-turunan mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa yang tidak dimiliki oleh Nabi? Kekuatan ada, ya, kesempatan ada. Kekuatan, kesempatan membalas untuk menyakiti juga bisa. Tapi beliau tidak lakukan. Beliau lebih mengedepankan apa? Al-afu. Mengedepankan kata maaf. Ya. Beliau lebih mengedepankan kata maaf. Ya. Nah, ini sangat erat sekali kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, bab al-'afu. Bab memaafkan. wa'arid anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ya, kalau kita disakiti oleh seseorang, kemudian kita punya kesempatan untuk membalas, apa yang kita lakukan? Membalasnya. Ya, membalasnya. Itu kalau kita. Tapi Nabi SAW tidak. Ya, Nabi SAW tidak. Ini menggambarkan betapa lapangnya dada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memberi maaf itu adalah hal yang sulit, bukan hal yang mudah. Beda dengan meminta maaf. Semua orang bisa meminta maaf, tetapi memaafkan, memberi maaf ini yang sulit. Ya, maka tidak ada yang melakukannya kecuali orang yang betul-betul kuat, ya. Orang-orang yang memiliki bagian yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis yang kedua dari bab ini. Qala wa anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun bi yadih. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, "Ma daraba Rasulullah syai'an qat bi yadihi." Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Ya. Wala imra'atan wala khadiman. Beliau tidak pernah memukul perempuan. Dalam hal ini istrinya dengan tangannya. Wala khadiman, tidak pula pembantunya. Jangankan memukul, membentak pun tidak. Seperti yang dikabarkan oleh sahabat Anas. Ya. Sahabat Anas yang hidup selama 10 tahun di sisi Nabi SAW. Dikabarkan oleh beliau bahwa Nabi tidak pernah membentak. Jangankan memukul, membentak pun tidak. Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya, istrinya. Ya. Wala khadiman, tidak pula pembantunya. Ini menggambarkan keluhuran akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun secara hukum sah-sah saja seseorang, ya, memukul istrinya, memukul pembantunya ketika istrinya melakukan kesalahan, pembantunya melakukan kesalahan, tetapi dengan pukulan yang tidak melukai, tidak membahayakan. Pukulan yang sifatnya mendidik, ya. Boleh secara hukum. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Kalau Nabi lebih mengedepankan apa? Keluhuran jiwanya, ya, akhlak yang mulia. Nah, ini semua sebagai pelajaran kepada kita agar kita memiliki semangat untuk memberi maaf kepada orang yang melakukan apa, kesalahan. Jangan sedikit-sedikit main kekerasan. Ya, kalau sesuatu bisa diselesaikan dengan cara yang lembut, tanpa ada kekerasan, tanpa ada pemukulan, kenapa tidak? Kenapa harus memilih pukulan dan kekerasan? Ya. Memang tidak setiap kotoran yang nempel di tangan kita itu mudah untuk dihilangkan. Tapi kalau ada kotoran yang nempel di tangan kita dan mudah untuk dihilangkannya dengan sedikit mencucinya atau menggosoknya, maka lakukanlah. Ya. Kecuali kalau kotoran itu memang kotoran yang betul-betul nempelnya kuat, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menggosoknya secara keras. Begitupun setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu, ya, dihukum dengan cara dipukul. Tapi ada juga kesalahan-kesalahan yang memang mengharuskan untuk itu, ya. Tapi sekali lagi Nabi SAW di sini dikabarkan bahwa beliau tidak pernah memukul dengan tangannya, tidak istrinya, tidak kepada istrinya, tidak pula kepada pembantunya. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali kalau kondisi jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man la minhu syai'un qat fayantaqim min sahibihi, dan beliau tidak membalas suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Beliau tidak membalas suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Orang lain melakukan kesalahan kepada beliau, beliau tidak membalasnya. Nah. Illa an yuntahaka syai'un min maharimillah ta'ala, kecuali jika ada keharaman-keharaman Allah yang dilanggar. Ini lain urusan, ini lain masalah. Ya. Kalau ada keharaman-keharaman Allah yang dilanggar, fayantaqimu lillah, maka beliau membalas karena Allah Azza wa Jal. Nah, kalau sesuatu yang sifatnya duniawi, maka beliau lebih berlapang dada. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya din, manhaj, akidah, maka beliau tidak main-main. Beliau akan membalas. Tapi lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dendam pribadi, bukan karena kebencian pribadi. Nah, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin.